ذنوبنا وسيئات أعمالنا. Sahabat Front, dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Allah mahu minkum wala minhum, tidaklah mereka itu dari golongan kalian, kalian orang-orang yang beriman. Walaminhum ini juga bukan dari mereka, mereka orang-orang yang kafir atau yang dimurkai Allah itu. Wayahlikuna alal kadzib, mereka berdusta dan mereka bersumpah atas kedustaan. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. A'adallahu lahum adzaban syadida, Allah menyediakan buat mereka azab yang berat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, mereka amat buruk apa yang mereka kerjakan. Ittakhadhu, dan seterusnya seperti yang kita baca tadi. Jadi mereka di sini adalah mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang secara zahir itu Islam, ngakunya Islam, KTP-nya ya Islam, tetapi hatinya kafir. Maka diganti apa? Mahum minkum walaminhum, mereka bukan dari golongan kamu, bukan dari golongan mereka. Iya. Ya ke sana, ya ke sini, ya tidak ke sana sepenuhnya, tidak ke sini sepenuhnya. Itulah orang-orang munafik. Jadi mereka punya dua muka. Karena tidak punya muka, pada muslimin tidak punya muka, Masya Allah. Itu orang-orang munafik yang mereka sekarang ini, Masya Allah, banyak. Banyak sekali, ya. Orang-orang yang bermuka dua, pada orang-orang kafir juga berpunya muka, kepada orang-orang Islam ya punya muka, tapi tidak beriman sepenuhnya, tapi juga tidak kafir sepenuhnya secara zahirnya begitu. Nah ini mereka menjadikan apa, sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka bersumpah, "Allah, kami ini orang yang beriman," tetapi itu sekedar untuk menutup saja. Sebab kalau ngakunya itu jadi orang-orang musyrik, jadi orang-orang kufar, itu diperangi. Untuk menjaga biar tidak diperangi, Islam. Jadi mengaku sebagai Islam. Itu kalau apa, mereka mau mengaku kafir, mengaku musyrik, akan diperangi mereka biar tidak diperangi. Kalau mengaku ahli kitab, berapa ke ahli kitab, berapa ahli kitab, ini ahli kitab ini bisa menjadi kafir ini di apa namanya, disuruh bayar tizyah, biar tidak bayar tizyah, aku Islam saja dulu ya. Dan mereka dohirnya itu Islam, tetapi hatinya kafir. Makanya kemudian ya, karena memang hatinya kafir, fasadu'an-fasadillah, mereka menghalangi dari jalan Allah. Dohirnya Islam, tetapi menghalang-halangi dari jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi kadang-kadang menghalangi orang-orang untuk menjalani syariat Islam. Itu orang-orang munafik seperti itu. Maka walahum adzabun muhin, bagi mereka ada siksa yang menghinakan. Nah, kemudian jadi disebutkan lantunia anhum amwaluhum wala awlatuhum minallahi syai'ah, tidak akan bisa mencukupi mereka atau menyelamatkan mereka apa harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka, tapi minallah, dari Allah, dari siksa Allah, syai'an sedikitpun. Mereka merasa berbuat menjalani Islam itu bisa menipu Allah, subhanallah, Allah tidak bisa ditipu. Sehingga disebutkan tidak akan melandi, kata landi katanya apa, nanti kalau belajar kata si maksud dilakukan niatkan untuk selama-lamanya itu tidak mungkin, tidak akan, tidak sekali-kali harta mereka akan mencukupi mereka. Kalau manusia ini kan berpikir orang kasih duit selesai, mau masuk penjara kasih duit selesai. Mungkin saja dalam waktu sementara di dunia ini ada kemungkinan, tapi bomo ijo kalau iya itu cuma di dunia. Di hadapan Allah sudah harta mereka yang melimpah ruah, yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, kalau rusak kan dihantari. Yang kayak kemarin itu, kalau saja orang-orang dolim itu punya bumi tak kebak itu milik satu orang, sepenuh bumi dilindungi lagi, sepenuh bumi lagi. Ya, itu seandainya begitu, itu pun tidak bisa untuk menepis sisanya. Apalagi cuma korupsi 1-2 triliun dan apa-apa ini jelas. Tapi di hadapan Allah, kalau di hadapan manusia itu bisa sekali, insya Allah, insya Allah. Di hadapan Allah ya, pokoknya mati cuma bernilai dunia itu kecil, kecil, sangat kecil di hadapan Allah. Sampai ya, sering saya sampaikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nilai ini ada nilainya di hadapan Allah ya, seberat bulu nyamuk saja. Upamanya harganya seberat bulu nyamuk saja. Orang-orang kafir tidak dikasih minum tak tetes pun. Itu kalau saja ada nilainya seberat bulu nyamuk. Artinya ya, tidak ada nilainya sama sekali. Yang bernilai itu adalah amal soleh. Dunia akan beramal soleh baru bernilai. Kalau tidak, tidak ada nilainya sama sekali, insya Allah. Nah, bagaimana mau bermanfaat bernilai di hadapan Allah? Di dunia saja kadang-kadang orang ini ada begitu turun bensin langsung menghadapi persoalan, menghadapi apa namanya tujuan itu. Masing-masing jabat sebagian tidak berani, begitu turun langsung ditangkap dan sebagainya. Itu baru di dunia, tidak enak. Apalagi kalau kembali kepada Allah. Ya, kalau cuma seperti apa namanya orang-orang itu punya harta sampai 10 triliun waktu ya. Ya, di hadapan manusia banyak. Di hadapan manusia apa? Banyak, khususnya untuk orang-orang yang memang hidupnya dunia. Itu terdiri sekali, masya Allah. Itu sebabnya makanya dari kemarin ini ya. Orang-orang sama berebut kursi ya, rebutan kursi. Kenapa sampai diorang bayar-bayar? Tapi sekarang ini lebih marak dari tahun-tahun yang dulu. Soal politik duit yang katanya itu tidak boleh pakai politik duit, tidak boleh. Yang bilang tidak boleh juga, soalnya yang bilang boleh sama saja. Itu di masyarakat kita lihat ya, tidak ada teman-teman yang mau dimenuhi, jadi termasuk menuhi sokok berapa siswa apa enggak begitu. Masya Allah ya. Itu orang karena kepingin jabat, kepingin cari duit yang lebih besar, itu modal duit dulu ya. Itu juga apa namanya rupanya bukan rahasia lagi, masya Allah ya, terang-terangan melek-melekan kita sedikit. Nah itu memang untuk ashabul dunia yang pikiran sini-sini duit itu sudah ketika itulah yang mereka pikirkan ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebanyak apapun juga itu nomor satu makanya di hadapan manusia di dunia ini, di hadapan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Gimana sih ya. Kalau orang mau korupsi berapa sih? Tak dibicarain dibeli satu orang saja, jangan cuma dibeli satu orang saja di hadapan Allah kecil, apalagi orang ini mau memanfaatkan seberapa ya, yang dia mau ambil di dunia ini. Dan paling murah kadang-kadang malah tidak dapat apa-apa, mengulang wow untuk selesai wow tiba-tiba mulai menutup terus oleh opo ya, atau mungkin dapat orang yang banyak itu lah bikin apa namanya perusahaan ya. Nanti kalau yang perusahaannya hotel itu, mungkin hotel nama yang sama di seluruh penjuru dunia ini, udah pulang pulang-pulangnya ke ya gitu. Kalau yang apa namanya transportasi bus bagian pesawat misalnya ya, mana bikin yang terbesar seluruh dunia ya. Terakhir yang ketiga kita ini berkembang banyak sekali ya. Orangnya kan paling par ya setiap tahun umurnya ya. Ya jadi berkembang berhasil sukses pol terus orangnya mati oleh opo ya. Dapat apa sih itu sebabnya kalau memang tidak digunakan dalam rangka untuk beramal solid ya, sama sekali tidak akan bisa mencukupi dia di hadapan banyak oleh manusia yang sangat kecil oleh Allah ya. Maupun anak-anak mereka punya anak, apalagi pun punya anak, kadang-kadang kalau orang-orang Islam ya seperti dikatakan mungkin anaknya punya diwani akhir, baik, tidak apa-apa, cuma kalau tidak dalam rangka untuk beribadah kepada Allah tidak mungkin ya. Bukan banyaknya sebenarnya, banyaknya iya baik, tidak apa-apa. Rasulullah memang berbangga dengan banyak orang, cuma bangga bukan karena banyaknya saja ya, banyak karena umat beliau, orang-orang yang taat kepada Allah itu yang banyak ya, itu yang bagus. Kalau banyak tapi tidak taat kepada Allah, itu tambah kosong. Betul ya. Orang punya anak dua ya, anak loro, si sini tukang bentuk, si sini tukang cuci, terus bongkani mumet, betul mumet. Dia anak 10 tukang bentuk dalam pikir semua, oh tambah mumetnya pikul ikur atas ya. Jadi makanya ya, bukan masalah banyak yang penting bagaimana kita mendidik itu anak-anak biar jadi apa nilai amal saleh ya, di hadapan Allah ya. Ini oh baik-baik taat kepada Allah, oh masya Allah kita ya. Jadi banyak lebih baik kalau memang mereka jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau ketika kita semakin banyak semakin jelek, masya Allah. Tapi ini anak maupun harta itu banyaknya seberapapun juga kalau itu buruk, tidak ulangi jelek ya, tidak akan bermanfaat. Baik pun ya, bagi orang-orang jahat seperti ini, orang-orang munafik hari ini, anak-anak yang baik itu tidak akan bermanfaat bila kita. Yang kebiasuk, maaf ya orang-orang munafik ini, anaknya kebiasuk, kebiasuk ngaji, pinter, jadi orang baik gitu. Kebaikan anak ini tidak akan bermanfaat untuk bapaknya yang munafik itu tak tidak. Lantung ini anum ambalum wala awlantum minallahi syai'ah. Kata dalam syai'ah sedikit pun tidak bermanfaat. Mereka orang tidak boleh jaga gaya, wah anak saya gini-gini. Bila anakmu, lah kamu jadi apa? Ini cucu saya ini, aku ya lah putumu. Kamunya jadi apa? Ubah saya diri kira mbakmu. Anda ini jadi apa? Ya, ya penting ya. Bila ikat tak dengar, mereka-mereka itu menjadi penghuni-penghuni neraka hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Bisa kekal karena syarat mutlak orang masuk jannah itu adalah orang yang beriman. Kalau hatinya kafir ya, hatinya kafir ya, walaupun dohirnya beriman, tetap tidak akan bermanfaat. Untuk itu makanya perlu kita koreksi ya. Kita ditanya diri kita apakah memang sudah betul-betul beriman atau naudzubillah syari dalik ya, masih ada sifat-sifat kemunafikan yang harus diobati. Kemudian berikutnya ya, surat Al-Mudathir surat yang ke-74 ayat 48. Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat kepada mereka syafa'atus syafi'in, syafa'atnya orang-orang yang apa, yang syafaat kok tidak bermanfaat kepada mereka itu siapa? Ya. Ini syafaat ini kan ketetapan Allah soal syafaat ini, saat ini tidak sembarang orang bisa diberi dan tidak sembarang orang bisa memberi. Ya, ya. Jadi ya, la yaslahu dahu illa bi syafaat, ya, tapi kecuali yang pertolongan, kalau dia sifatnya madzhabul yang saat itu pertolongan dalam bentuk koneksi. Ini misalnya ya, orang dari daerah lain sana datang ke Solo ini, sebagian kecil saja ya, mereka ya, orang Solo orang yang kenal dia, ya, ini orang lamar pekerjaan, ya, ya. Jadi jadi buruh, maksudnya yang sepele jadi buruh, ya, ya, ya. Tidak ada yang kenal, ini orang sekarang. Orang yang kenal ini, apa itu, jadi khawatir itu apa. Apa jadi dibalik ini, orang genah, orang paru-paruan, nama alami, tukang maling, dan sebagainya, ya. Nah, terus, ada orang yang, alas-alas yang dikenal, kenal dari kisahnya sana, yang wujud di belanda saya, itu orang baik-baik, ya. Nah, silakan terima saja. Insya Allah, ini orangnya baik, itu orang hapusan yang baik, terkep, dan sebagainya, misalnya, ya. Nah, terus diterima. Syafi' memberikan pertolongan dalam bentuk apa, sebagai ya penyambung saja, nyambung saja. Ya ini banyak yang sebenarnya bisa memberikan apa, syafaat, ya, bisa memberikan syafaat, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat. Kadang-kadang ada disebutin juga Al-Quran ini syafi'un di asafi, menjadi syafaat syafi' bagi yang membacanya atau menghafalnya, ya. Diulang rajin baca Al-Quran, ini mengamalkan Al-Quran, nanti Al-Quran ini kan jadi apa namanya syafi' di hadapan Allah. Saya juga begini-begini ya, mintakan syafaat yang mintakan pertolongan di hadapan Allah Allah dan sebagainya, ya. Nah di sini diadakan fama tampa'uhum syafa'atis syafi'in. Nah, ini untuk tahu juga mesti melihat di ayat-ayat sebelumnya, hum ini siapa? Dan gitu-gitu. Hum di sini ini siapa? Ya. Nah, di sini kita dapatkan, ya. Ini orang-orang yang masuk ke dalam sana, mereka tanya-tanya siapa tentang orang-orang yang berdosa dulu. Tanya, masalah takum bisakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Dan ini apa? Ya. Kolam naku minal musolin ini, kami tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat, walaupun mungkin sholat ini tak terbuang sholat seperti kekuatannya. Walam naku nubrimul miskin, kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wakuna naku nubarko ini berguru saja orang-orang yang mau berguru, ya. Wanu kunanu kami biyaumin, kami mendustakan hari akhir hatta tanah yakin sampai datang maut, datang kematian. Jadi ini jika kita tahu ya, orang-orang yang mendustakan yaumin, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, orang-orang seperti ini bagaimanapun tidak akan bisa mendapat syafaat dari siapapun juga. Walaupun mungkin keluarganya orang yang dekat kepada Allah, misalnya yang dekat anaknya seorang nabi. Nabi ya Allah. Tapi kalau anaknya tidak percaya adanya hari kiamat, nabi ini tidak bisa memberikan pertolongan, tidak menjadi syafi untuk anaknya sendiri. Tidak bisa, apalagi orang lain. Dan tidak Nabi Nuh ini salah. Nabi Nuh istrinya sama anaknya yang namanya Kanaan, ya. Tidak bisa Nabi Nuh memberikan syafaat sedikit itu, tidak bisa ya. Sampai seolah Nabi Nuh nakir ya Rabb innakni binahli jadi wa inna wa'dakal haq Allah, anak saya ini kan keluarga saya yang disampaikan dengan benar. Tapi ini janjinya keluarganya diselamatkan oleh Allah. Inna Inno dua anak dan keluarga itu bagaimana ya Allah ya. Ada anaknya apa, bapaknya iman, anaknya kafir, atau sebaliknya. Laisa minah, bukan keluarga. Orang beriman ya sama orang beriman, Masya Allah. Dengan salah memahami al di keluarga itu bagaimana ya. Jadi walaupun itu anak atau hubungan darah yang paling dekat orang tua dengan anak ini, kalau itu tidak sama-sama beriman, laisa min ahli. Jadi ya ulangi ya, walaupun orang yang terbaik sekalipun ya, itu tidak akan bisa memberi manfaat, tidak diberikan apa menjadi syafi bagi orang-orang yang adanya hari kiamat ini, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini ukiran alasan besar menisana tidak ada alasan. Apapun juga tidak bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan dia hanya keimanan dia. Itu mungkin yang perlu ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi orang jangan sampai ada yang maaf tidak kaki, tidak kaki ini, bapak saya begini, saudara saya begini, ini suami saya begini, apa istri saya terkenal ini. Tidak ada artinya ya. Sama sekali tidak ada artinya. Masing-masing harus beramal untuk dirinya sendiri-sendiri. Ya katakan Allah ya. Walaupun mungkin ada kalau sama-sama beriman, ya sama-sama beriman mungkin bisa ganti naikkan ya. Ya Allah ya. Itu waladina amanu wa taba'atum diriyatum al-haq nafirin diriyatahum ya, ya. Ini orang-orang yang dikumpulkan nanti diketemukan oleh Allah ya. Kalau ini mengikuti ada sama-sama beriman jadi, dan dikumpulkan diketemukan oleh Allah wa ma'alab na'um min amali min syait tidak berkurang yang harus dikikul ya. Jadi yang saya jadi kalau ada orang-orang yang sama-sama beriman ya, ada kemungkinan nanti diketemukan oleh Allah sana. Tapi tidak ada yang dikurangi ya, tidak dikurangi itu yang bagian atas diturunkan enggak, itu kan namanya dikurangi ya, yang kita diimbui yang bagian sama ikhlasnya rendah, mungkin justru apa dinaikkan, ya diketemukan gitu. Masya Allah ya. Jadi kalau itu orang yang tidak beriman, jadi dikatakan wakurna nukazibu biyaumidin, hatta akan al-yakin ya, kami ini menciptakan yaumidin sampai datang kepada kami al-yakin atau al-maut ya. Pokoknya menciptakan tentang adanya hari kiamat sampai mati belum pernah bertaubat, maka fahamatan fa'u syafa'at syafi'i ya, bermanfaat syafa'atnya orang-orang ini memberi syafa'at, mestinya orang ini bisa memberi syafa'at ya, karena kedudukannya bisa memberikan syafa'at, tetapi syafa'at mereka tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat ini, tidak berlaku. Untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang munafik tidak berlaku, Insya Allah. Makanya orang ini jangan sampai orang jaga ke orang lain. Jadi masing-masing berarti supaya beramal untuk dirinya sendiri. Jangan jaga ke siapa-siapa, Insya Allah. Walaupun orang dekat, bahkan orang yang terdekat sekalipun itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah, kecuali kalau sama-sama beriman. Makanya kalau sekalian yang tidak punya anak, yang istri, yang cucu, yang istrinya ya, itu jadikanlah orang-orang yang beriman. Ya, beriman insya Allah bermanfaat. Nah, itu mau gitu, bapaknya dinaikkan derajatnya, itu mau lagi dinaikkan lagi, dan bermanfaat di hadapan Allah kalau anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Jadi saya bilang, jangan buat banyak sekolah kan, jangan. Jadi anak-anak yang masukkan ke tempat-tempat yang memang diberi pendidikan yang baik-baik. Tetap sekarang ini semakin hari banyak, Masya Allah, semakin dinyam saja. Bapak yang kami berkata, layak di zaman ila wabak jauh syarim minhu. Tidak datang satu masa kecuali yang sesudahnya itu lebih buruk darinya. Kalau sekarang ini politik uang jadi menerapkan nanti yang akan datang lebih api, yang lebih baik benda. Semakin buruk, semakin buruk, semakin nyawa bilang saya. Itu yang akan terjadi. Bukan berarti kita sisi, tapi kenyataannya seperti itu. Maka perhatiannya semakin buruk, pribadi-pribadinya mungkin saja ada yang masih baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang masih baik itu ya. Harapan kita begitu, ini kan juga keluarga kita. Yang lain-lain boleh rusak, kita jangan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah.